Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات قوم مسلمين dan muslimat pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya adalah nikmat diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah dan sudah masuk ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Dan malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tamarin, latihan-latihan, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai at-tamrin al-thalith, latihan ketiga. Dan ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat, ikhwani fid-din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke at-tamrin al-thalith, latihan ketiga yang ada pada halaman 32, ithnan wa thalathun, sebelumnya sedikit kita ingin murajaah sebentar apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Yang pertama terkait dengan pembahasan tentang al-jumlah, kalimat. Sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke latihan ketiga, dan ini adalah murajaah kita pada malam ini, bahwa al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada al-jumlatu al-ismiyah dan al-jumlatu al-fi'liyah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Adapun ini maksud dengan jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, dengan kata benda. Dan ini sudah kita bahas, dan ini yang menjadi fokus daripada pembahasan jilid yang pertama. Kemudian al-jumlah yang kedua, al-jumlatu al-fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita di jilid kedua ini. Sebagian besar pembahasan di jilid kedua ini adalah terkait dengan fi'il, tentu dengan tidak meninggalkan pembahasan isim. Namun fokus yang ingin disampaikan di jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, kalau antum perhatikan dengan baik, maka antum akan temukan banyak sekali pembahasan tentang tasriful fi'il, perubahan-perubahan fi'il. dan lebih khusus terkait dengan jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan ini yang menjadi fokus latihan ketiga pada malam ini. Kalau kita perhatikan latihan ketiga, di sini dipaparkan beberapa contoh daripada jumlah fi'liyah dan unsur-unsur yang membentuk jumlah fi'liyah. Saya ulang, di latihan ketiga ini di halaman 32, silakan ma'asyiral ikhwah wal akhwat membuka bukunya dan mempersiapkan alat tulisnya dan mencatat apa yang kiranya perlu dicatat. Di latihan ketiga ini dipaparkan beberapa contoh daripada jumlah fi'liyah. Misalnya di sini ada kata Al-Qur'anu. Kemudian kata Al-Qur'anu ini kita masukkan ke dalam jumlah fi'liyah. Perhatikan dengan baik, qara'at talibul Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Siswa membaca Al-Qur'an. Kemudian ada kata al-qahwatu di sebelah kirinya, antum perhatikan. Ada kalimat al-qahwatu. Ada kata al-qahwatu. Kemudian kita masukkan kata al-qahwatu ini dalam jumlah fi'liyah. Menjadi syaribat dhaiful qahwata. Syaribat dhaifu al-qahwata. Tamu itu minum kopi. Kemudian ada kata ad-darsu di bagian bawah di baris kedua. Di sini contohnya katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Guru menulis pelajaran. Kemudian ada kata al-babu. Kita lihat contohnya, fatahat aminatul baba. Fatahat aminatul baba. Nah, keempat contoh yang ada di latihan ketiga ini yang barusan kita baca, ini adalah contoh-contoh daripada al-jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Antum perhatikan seluruh atau keempat contoh yang ada pada latihan ketiga ini, semuanya dimulai dengan fi'il. Semuanya dimulai dengan kata kerja, dengan al-fi'lu. Contohnya al-qara'a, di situ contoh pertama dimulai dengan kata kerja, dengan fi'il qara'a. Kemudian contoh yang kedua dengan kata kerja atau dengan al-fi'lu syaribah. Kemudian contoh yang ketiga dimulai dengan kata kerja katabah. Dan yang keempat dimulai dengan kata kerja fataha. Semua contoh-contoh ini, sekali lagi, ini adalah contoh daripada al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan sekali lagi, semua contoh-contoh yang barusan kita baca semuanya dimulai dengan kata kerja. Ada qara'a, ada syariba, ada kataba, dan ada fataha. Ini alhamdulillah sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Apa yang kita sampaikan merupakan sebagai murajaah, dan mudah-mudahan ini menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan pembahasan tentang al-jumlatul fi'liyah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu antum lihat di bawah latihan ketiga ada satu contoh yang diambil, kemudian masing-masing dijelaskan posisi daripada kata-kata tersebut. Di sini diambil contoh yang pertama, yaitu qara'at talibul Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Ini contoh pertama yang diambil. Qara'a adalah kata kerjanya, al-fi'lu, kata kerja. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di jumlah fi'liyah ada kata at-talibu di situ sebagai al-fa'ilu, sebagai subjek, sebagai pelaku. Dan ada al-maf'ulu bihi, ada objeknya, yaitu kalimat atau kata al-Qur'ana. Saya ulang, qara'a sebagai al-fi'lu, sebagai kata kerjanya. At-talibu di situ sebagai al-fa'il, sebagai pelaku. Karena kalau kita perhatikan maknanya, murid membaca Al-Quran, atau siswa membaca Al-Quran. Membaca adalah fi'ilnya, kata kerjanya, qara'a. Siswa pelakunya, pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan membaca. Ini disebut dalam istilah ilmu nahwu adalah al-fa'ilu, pelaku, subjek. Kemudian ada Al-Qur'ana sebagai al-maf'ulu bih, atau yang dikenal dengan sebagai objek. Nah, ketiga unsur kata ini adalah unsur-unsur yang membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah biasanya tersusun dari ketiga unsur ini. Ada al-fi'lu, ada pekerjaannya, ada kata kerjanya. Ada al-fa'ilu, ada pelakunya, pelaku yang melakukan pekerjaan tadi. Ada al-maf'ulu bihi, objeknya, penderitanya. Dan terkadang hanya diperlukan dua saja. Terkadang al-fi'lu lalu al-fa'il, cukup sudah. Terkadang seperti itu, terkadang tidak memerlukan al-maf'ulu bihi. Tapi di sini dengan lengkap disebutkan ketiga unsur tersebut, yaitu al-fi'lu, kemudian al-fa'ilu, dan yang ketiga al-maf'ulu bih. Sekali lagi, al-fi'lu adalah kata kerjanya. Antum tulis di bawah. Bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja mengikuti pelajaran kita pada malam ini dan belum mengikuti pelajaran ini sebelumnya, segera tulis di bawah kata al-fi'lu itu terjemahannya kata kerja. Dengan begitu nanti ketika antum muraja'ah, mengulang kembali pelajaran ketika di lain waktu, antum langsung bisa melihat bahwa al-fi'lu di situ penjelasannya adalah kata kerja. Kemudian al-fa'ilu pelakunya, subjeknya. Al-maf'ulu bihi adalah objeknya atau penderitanya. Ini pembahasan kedua terkait dengan jumlah, tentang al-jumlatu al-fi'liyatu, yaitu unsur-unsur pokok yang menyusun al-jumlatu al-fi'liyah. Sekarang perhatikan al-fa'ilu dan perhatikan al-maf'ulu bih. Antum perhatikan kata al-fa'il di sini, pelakunya, yaitu at-talibu. Antum perhatikan dengan baik, harakat huruf terakhir dari kata at-talibu, saya ulang, harakat huruf terakhir dari kata at-talibu, antum perhatikan harakatnya dhammah. Dhammah adalah salah satu tanda bahwa kata benda itu adalah marfu'. Sehingga di sini kita katakan kaidahnya al-fa'ilu, fa'il itu kondisinya selalu marfu'un. Dan tanda bahwa isim itu atau al-fa'il itu marfu', di antara tandanya adalah dhammah. Antum perhatikan at-talibu di situ, sekali lagi harakat huruf terakhir dari kata at-talibu, huruf terakhirnya adalah ba. Antum perhatikan dengan baik huruf ba, huruf terakhir yang ada pada kata at-talibu. Harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Kondisi ini disebut sebagai kondisi marfu'. Sehingga kaidahnya adalah, catat dengan baik, al-fa'ilu marfu'. Pelaku itu atau subjek itu selalu hukumnya marfu'. Marfu' adalah di antara tanda bahwa isim itu marfu' adalah ad-dhammah. Sekali lagi kaidahnya adalah al-fa'ilu marfu'. Kemudian lihat kata al-Qur'anah. Perhatikan dengan baik kata al-Qur'anah. Al-Qur'ana tadi sudah kita jelaskan sebagai al-maf'ulu bih. Sebagai al-maf'ulu bihi. Antum lihat harakat huruf terakhir dari kata Al-Qur'an. Harakat huruf terakhirnya Al-Qur'ana. Huruf terakhirnya adalah nun. Huruf terakhirnya adalah nun. Harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa al-maf'ulu bihi hukumnya mansub. Dan tanda bahwa isim itu mansub adalah fathah. Kesimpulannya al-maf'ulu bihi mansubun. Kalau tadi al-fa'ilu marfu'un, harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Di antara tanda bahwa isim itu marfu' adalah dhammah. Adapun al-maf'ulu bihi, antum perhatikan cirinya, dia mansub. Dan tanda bahwa isim itu mansub diantaranya adalah harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Dan ini, kaidah ini berlaku di semua contoh-contoh yang antum lihat di latihan ketiga ini. Kalau antum perhatikan semua contoh-contoh yang lain, semuanya begitu. Misalnya kita ambil kata al-qahwatu tadi yang contoh kedua. Kita lihat syaribadh-dhaiful qahwata. Nah, turunkan sedikit hamdani. Syaribadh-dhaiful qahwata. Syukran. Antum perhatikan syariba di situ sebagai al-fi'lu. Lihat antum posisinya jelas begitu. Al-fi'lu syariba. Adh-dhaifu al-fa'il. Al-qahwata al-maf'ulu bihi. Dan perhatikan ad-dhaifu di situ sebagai fa'il marfu'. Harakat huruf terakhirnya dhammah. Al-qahwata al-maf'ulu bih, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa al-maf'ulu bihi adalah mansub. Dan antum lihat al-qahwata di situ harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Ini mansub. Kemudian contoh yang kedua, yang ketiga, afwan. Kalimat katabal mudarrisud darsa. Kataba al-fi'lu, kata kerjanya. Al-mudarrisu sebagai al-fa'il. Ad-darsa sebagai al-maf'ulu bih. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub. Yang terakhir, fatahat aminatul baba. Fatahat itu fi'ilnya. Ada ta' di situ, ta'. Tak sukun yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah mu'annath. Fa'ilnya adalah mu'annath. Karena Aminah, Aminah pelakunya. Aminah al-fa'il. Dan dia sebagai mu'annath. Maka fi'ilnya, kata kerjanya harus diakhiri dengan ta'ut ta'nith. Ta' yang disukun di akhir fi'il. Sekali lagi, fatahat sebagai al-fi'lu. Kemudian aminatu sebagai al-fa'ilu. Marfu' al-baba man maf'ulun bihi mansub. Nah, nanti kita berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat di rumah. Ana minta mereka nanti baca seperti yang kita contohkan tadi. Qara'at talibul qur'ana. Dia bilang qara'a fi'il, at-talibu al-fa'il, al-qur'ana maf'ulun bih. Diuraikan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, tafadhal ya akhi karim, waftah al-majal. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dapat berlatih bersama kami dalam penguraian kalimat yang ada pada latihan ketiga ini. Silakan 0218236543. Untuk penelpon pertama kita berikan kesempatan. Halo. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umum Mujahidah di Bekasi. Baik, sudah siap bukunya? Insyaallah. Nah, suaranya kurang terdengar. Ah. Iya. Mohon dikeraskan lagi suaranya, Umu. Kurang terdengar. Naam. Ya, silakan Umu. Umu ma'akil kitab? Umu ada bukunya? Ada. Baik, tafadhali. Silakan baca contoh yang kedua, yaitu al-qahwatu. Al-qahwatu. Naam. Syariba dhaiful qahwata. Naam. Terjemahkan. meminum tamu itu kopi. Nah, tamu itu minum kopi. Kopi, baik. Silakan diuraikan, Om. Mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ulun bih? Syariba al-fi'lu. Naam. Dhaifu al-fa'ilu. Mumtaz. Al-qahwata al-maf'ulun bih. Al-maf'ulu bihi. Naam, al-maf'ulu bihi. Mumtaz. Teruskan, Om. Ad-darsu. Ad-darsu. Katabat darsu. Kata lagi, Om. Katabal mudarrisud darsa. Naam. Terjemahkan dulu. Guru itu menulis pelajaran. Mumtaz. Silakan diuraikan. Kataba al-fi'lu, al-mudarrisu al-fa'ilu, ad-darsa al-maf'ulu bihi. Mumtaz. Masya Allah. Satu lagi, Umu. Silakan. Al-babu. Fatahat Aminatul Baba. Naam. Aminah membuka pintu. Baib. Fatahat Al-Fi'lu Aminatu Fa'ilu Al-Baba Maf'ulu Bihi. Maf'ulun Bihi, Masya Allah. Al-Jawabu Mumtaz. Ahsanti. Barakallahu Fikumu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mujahidah di Bekasi. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Mujahidah dapat berlatih seperti yang dilakukan oleh Ummu Mujahidah tadi. 0218236543 kita berikan kesempatan yang kedua di kesempatan malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf Indramayu. Bagaimana halnya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana bkhair. Masyaallah. Kalamuka wadih, alhamdulillah. Tafadhal, iqra ya Abu Yusuf, tafadhal. Al-Qur'an. Naam. Qira'at tulabu Al-Qur'an. Maratan thaniyah ya Abu Yusuf. Qira'at talibu Al-Qur'an. Naam. Qara'a. Tarjim awalan. Guru menulis pelajaran. Kif, kif, guru? At-talib, ya akhi. At-talib. Murid menulis pelajaran. Ahsant. Pelajaran? Ahsantan. Siswa menulis? Membaca Al-Quran. Siswa membaca? Al-Quran. Rokiz ya Abu Yusuf. Konsentrasi, ya akhir-akhir. Nah, konsentrasi, ya akhi. Qara'a. Al-fi'il at-talibu al-fa'ilu. Naam. Al-Qur'ana maf'ulu bihi. Maf'ulun bihi. Antum baca al-maf'ulu bihi atau maf'ulun bihi? Maf'ulu bihi. Antum pakai alif lam atau tidak? Al-maf'ul atau maf'ul? Antum pilih yang mana? Al-maf'ul bihi. Naam. Pakai alif lam. Berarti al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Nah, kalau antum tidak pakai alif lam bagaimana? Maf'ulun bihi. Naam. Paham tak ya Abu Yusuf? Paham. Baik, silakan teruskan. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Syaribat daifu al-qahwata. Naam, maratan thaniyah. Syaribat daifu al-qahwata. Ahsant. Tamu itu minum kopi. Naam. Uraikan. Syariba al-fi'il ad-daifu al-fa'il. Al-fa'il. Al-qahwata al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran ya Aba Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Yusuf yang telah mencoba. Silakan kembali bagi Anda dapat menghubungi kami dalam latihan ini 0218236543. Kita berikan kesempatan yang ketiga untuk penelpon di kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Miriam Pondok Gede. Ibu Miriam Pondok Gede. Ya. Nah, Ibu Miriam ada bukunya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Silakan, silakan Ibu Miriam. Tinggal dua kalimat lagi. Ad-darsu. Ya, betul. Kataba ad-darsu darsa. Iya. Kataba al-mudarrisu darsa. Mumtaz, ahsant. Kataba al-fa'ilu. Terjemahkan dulu Ummu Maryam. Telah membaca guru itu pelajaran. Naam. Telah menulis. Naam, telah menulis. Baik. Iya. Kataba al-fa'ilu. Naam. Al-mudarrisu al-fa'ilu. Al-fa'il, naam. Ad-darsa al-maf'ulu bihi. Mumtaz. Terakhir, al-bab. Al-baba. Naam. Fatahat Aminatul Baba. Baib. Telah membuka Aminah pintu. Naam. Dalam bahasa Indonesia apakah ada dikenal kata kerja di awal umum? Tidak. Aminah tidak. Telah membuka pintu. Naam, lebih afdal begitu. Iya. Silakan diuraikan. Fatahat al-fa'ilu. Hah? Fatahat? Fatahat al-fi'ilu. Al-fi'ilu. Aminatu al-fa'ilu. Naam. Al-baba al-maf'ulu bihi. Naam, syukran. Masya Allah. Jazakillah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Selesai sudah latihan ketiga, alhamdulillah. Barusan kita murojaah. Dan alhamdulillah pemahaman tentang al-fi'il dan al-fa'il dan al-maf'ul bihi ini sudah mulai dipahami oleh para pemirsa, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi'. Perintahnya di sini, ini merupakan praktek daripada latihan ketiga. Latihan ketiga tadi berupa teori dan kaidah-kaidah yang perlu dipahami. Sekarang di latihan keempat ini adalah prakteknya. Dan Masya Allah cukup banyak soal-soalnya, ada 10 soal di sini. Perintahnya adalah ayyinil fa'ila wal maf'ula bih. Ayyinil fa'ila, tentukan. Ayyin, tentukan. Al fa'ila, fa'il. Wal maf'ula bih, dan maf'ul bihnya. Tentukan fa'il dan al-maf'ulu bih fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut. Jadi antum diminta untuk menyebutkan al-fa'il dan al-maf'ulu bihi saja. Kemudian dha khattan wahidan tahtal fa'il. Dha khattan wahidan tahtal fa'il. Dha, letakkan. Khatton, garis. Wahidan, satu. Berarti letakkan satu garis. Tahta al-fa'il, di bawah al-fa'il. Jadi ketika antum akan tulis nanti, antum beri satu garis di bawah al-fa'il. Wa khattaini tahta al-maf'uli bih. Wa khattain, dan dua garis. Kalau tadi satu garis, sekarang dua garis. Tahta, di bawah. Al-maf'uli bih, di bawah maf'ul bihnya. Jadi satu garis. Satu garis untuk al-fa'il. Dua garis untuk al-maf'ulu bih. Washkul akhira kullim minhuma. Washkul, dan berilah syakal. Akhira kullim minhuma, dan berikan syakal, berikan harokat pada akhir kedua kata tersebut. Jadi huruf terakhirnya dari fa'il maf'ul maupun al-maf'ul bi antum beri harokat, apakah dhamma atau fathah atau kasrah. Nah, sesuai dengan kaidah yang sudah kita jelaskan tadi. Dan sudah kita jelaskan tadi, kita ulang sedikit, bahwa al-fa'ilu marfu'. Al-fa'ilu marfu'un, dan tanda marfu'nya adalah dhammah. Adapun al-maf'ulu bihi mansub, dan tanda mansubnya adalah fathah. Nah, karena antum membaca, karena ikhwan dan akhwat di rumah dimanapun antum berada, pendengar dan pemirsa Roja, karena antum nanti akan baca dan menelepon ke kami, maka ana minta antum sebutkan mana al-fa'il, kemudian mana al-maf'ulu bihi. Nah, anda rasa jelas perintahnya, kita langsung saja buka. Itu fadhil. Silakan untuk latihan keempat ini 0218236543 Anda dapat mencoba untuk menjawab untuk nomor yang pertama. Baik, kita berikan kesempatan. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Dengan Ummu Said di Bogor. Iya, Ummu Said. Ummu Said di Bogor. Ummu Said. Mungkin sebelumnya dapat dikecilkan terlebih dahulu radio atau televisinya, Ummu? Ya, sebentar Ustaz ya. Silakan. Baik. Halo. Iya, silakan Ummu Said. Ummu Said. Naam. Paham perintahnya tadi? Insyaallah, Ustaz. Tafadhali. Iqra'i. Al-awwal. Naam. Kasarat tiflul qalama. Naam. Kasarat tiflu. Sekali lagi. Qalama. Kasarat tiflul qalama. Mumtaz. Al-jawab mumtaz. Anak itu telah memasahkan pulpen. Naam, mumtaz. Ayin al-fa'il wal maf'ul bih. At-tiflu al-fa'il al-qalama maf'ulun bih. Maf'ulun bih, mumtaz. Teruskan, ats-tsani. Ats-tsani. Ghasalat Aminatul Mindila. Naam. Aminah telah mencuci sapu tangan. Naam. Aminah al-fa'il Aminata wala Aminati wala Aminatu. Aminatu. Naam. Aminatu al-fa'il. Naam. Al-mindila maf'ulun bih. Maf'ulun bih, mumtaz. Satu lagi umum. Akala Usamatul Al-Thalith. Hal qara'ti al-raqam? Raqam al-Thalith. Naam. Akala Usamatul Inaba wa akalat zawjatuhul mauza. Naam. Usama makan anggur dan istrinya telah makan pisang. Ahsanti. Usama alfa Usama tu al-fa'il al-inaba maf'ulun bi. Nah, di sini ada dua kalimat. Ala sekedarik ya Umma Said. Nah, berarti ada dua fa'il dan ada dua maf'ulun. Maf'ulun bi. Silakan. Al-fa'il yang kedua. Zaujatu al-fa'il. Naam, teruskan. Maf'ulun bi. Al-maf'ul bi. Naam, masyaallah. Syukran Umma Said. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Said. Ahsanti. Barakallahu fiki. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Said untuk menjawab lanjutan. Dalam latihan ini kita telah menjawab hingga nomor 3. Bagi Anda yang ingin menjawab mulai nomor 4 ini, silakan dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Suci Alawiyah di Parung. Ummu Suci? Naam. Iya, silakan di Ummu Suci Alawiyah. Ya, Ummu Suci. Assalamualaikum harba. Masyaallah. Terputus. Terputus. Ma'adratan asif. Iya. Silakan bagi Ummu Suci ya di Parung tadi dapat menghubungi kembali. Kami tunggu 0218236543. Bagi penelpon yang lainnya mungkin silakan. Kita coba angkat kembali untuk nomor 4 ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Linda di Pondok Ungu Sektor 5, Bekasi. Iya. Iya, baik Ummu Linda. Rakam Ar-Rabi, tafadhali. Ar-Rabi. Syaribatil baqaratul ma'a. Naam, sekali lagi Ummu. Syaribatil baqaratul ma'a. Naam, sahih. Syaribatil fi'alu. Ya, tarjim awalan. Sapi itu telah minum air. Naam. Lalu lo sekarang fa'il dan maf'ul bihnya mana? Syaribatil al-fi'lu Taib. Al-Baqaratu Al-Fa'il Al-Fa'il Al-Ma'a Al-Maf'ulumbih Al-Maf'ulun apa Al-Maf'ulu Al-Maf'ulubih Al-Maf'ulubih, mumtaz. Teruskan umum. Al-Khamis Al-Khamis Hafizah Hamzatul Hafizah wala Hafizah Hafizah Hafizah Zah Hafizah nah. Hamzatul Qur'ana Naam Hamzah sudah menghafal Al-Quran. Naam. Hafizah alfa alfi'lu. Baik. Hamzatul alfa'ilu. Hamzatu alfa'il. Naam. Al-Qur'ana al-maf'ulu bih. Naam, ahsanti. Satu lagi umum. As-sadis. As-sadis. Darabat Fatimatu. Darabat Fatimatu bintuha bintaha bintaha naam Fatimah telah memukul anaknya naam dorobat dorobat alfi'lu Fatimah alfa'ilu bintuha bintu wala binta bintaha al-maf'ulu bih al-maf'ulu bih, mumtaz, masyaAllah. Syukran, Ummu Rinda. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Rinda yang telah bergabung bersama kami. Di belakang Ummu Rinda, Anda dapat bergabung kembali ataupun melanjutkan latihan ini 0218236543. Kami berikan kesempatan untuk telepon selanjutnya. Halo. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Masyaallah. Dari Jogja. Solo. Dari Solo. Solo dari Solo. Ahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ummu Fatimah. Ummu Abdillah. Bagaimana halukum Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah, ahsanti wa barakallahu fiik. Rafik barakallahu. Silakan Ummu Abdillah. Nomor As-Sabi. As-Sabi, sahih. As-Sabi. As-Sabi. Qatala rajulul hayata bil hajari. Naam, sahih. Terjem. Anak laki-laki, orang laki-laki itu telah membunuh ular dengan batu. Naam. Aina al-fa'il? Ar-rajulu. Ar-rajulu al-fa'il. Naam. Teruskan umum. Al-hayata maf'ulun bih. Al-ma'am maf'ulun bih, sahih. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Al-thamin. Samia bilalul adhana badahaba ila masjidi. Naam. Terjemah awalan. Bila telah mendengar adhan dan pergi ke masjid. Naam. Aina al-fa'il? Bilalun al-fa'il. Naam. Al-adhana maf'ulun bih. Mumtaz. Naam. Teruskan umum. At-tasi' At-tasi' Katata mudarrisud darsa ala saburati. Naam. Al-mudarrisu al-fa'il. Tarjimi awalan. Nasamahti ya Umar Abdullah. Bapak guru itu telah menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Aina al-fa'il? Al-mudarrisu fa'il. Naam. Ad-darsa maf'ulun bih. Naam, ad-darsa maf'ulun bih. Satu lagi Ummu Abdillah. Al-ashir. Al-ashir. Naam. Fatahal faqalu dukana hisyatisaminati. Naam. Pedagang itu telah membuka toko di pada jam 8. Naam. Aina al-fa'il? Al-baqalu. Al-baqalu al-fa'il. Naam. Aina al-maf'ulu bih? Ad-dukana maf'ulun bih. Naam. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Umma Abdillah. Fiik barakallah. Wa jazakillah khairan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah di Solo yang telah bergabung bersama kami. Naam, Ustaz. Kita buka terus. Kita ulang lagi soal. Kita ulang kembali latihan ini. Baik, untuk latihan keempat ini Anda dapat kembali untuk menjawab mulai dari nomor satu kembali. Bagi Anda penelpon yang lainnya 021-823-6543, kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Ummu Ais. Ummu Ais. Mohon dikeraskan sedikit suaranya, Ummu. Iya. Mohon dikeraskan lagi suaranya. Iya, iya, Ustaz. Nah, Ummu siapa? Ummu Ais. Ummu Ais. Ummu Ais. Dari mana Ummu Ais? Salatiga. Oh iya, masya Allah. Silakan, silakan Ummu Ais. Ummu Ais menyaksikan dari televisi? Enggak, dari taksi. Oh baik, baik. Ummu ada bukunya? Iya, iya ada. Silakan Ummu, dari awal kembali, silakan. Al-awwalu kasaru uslu al-qalama. Naam. Al-awwalu terjemahkan dulu. Iya. Anak itu mematahkan pena. Naam. Ain al-fa'il. Atiflu. Atiflu al-fa'il. Teruskan. Al-qalama maf'ulun bihi. Naam, sahih. Al-thani. Al-thani. Wasalat Aminatu al-mindila. Naam. Aminah mencuci sapu tangan. Naam, sahih. Aminatu al-fa'il. Al-mindila maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, mumtaz. Teruskan Ummu, al-thalith. Al-thalith. Akala Usamatu al-inaba. Wa akalat zawjatuhu al-mawza. Naam, sahih. Usamah memakan anggur dan istrinya memakan pisang. Naam. Usama. Ada dua fa'il di sini dan ada dua maf'ul bihi. Ada sekadarik? Bala. Naam. Silakan. Usama wa zawjatu al-fa'il. Naam, sahih. Al-ainaba wal mauza maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Mumtaz, masyaallah. Jazakillah khairan ya umma man? Aish. Ummu Aish. Jazakillah khair ya Ummu Aish. Wa iyyakum. Ustaz boleh bertanya Ustaz? Tafadhol, silakan. Pada lafaz innani nun yang kedua itu i'rabnya apa Ustaz ya? Innani. Iya. I'rab nun yang kedua yang enggak ditasydid itu. Iya. Baik. Itu saja. Yang kedua dua ya Ustaz ya. Yang ketiga berarti kalau Ummu kalau ibu membaca inna ni, di situ sebenarnya ada tiga nun. Okay. Kan asalnya inna ditambah ana. Ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Kedua maksudnya. Hah? Pertanyaan kedua Ustaz. Oh iya. Iya. Pertanyaan kedua silakan. Ini mohon penjelasan tentang Laisa Ustaz. Pada pelajaran yang lalu pada halaman apa 14 ini setahu saya tuh kalau Laisa itu temennya Kana. Akhwat Kana. Ya. Jangan di sini kok susunannya seperti ini gitu Ustaz. Kenapa di tengah Ummu gitu Ummu ya? Iya iya. Kenapa tidak Laisa di awal seperti Kana di awal? Begitu Ummu ya? Iya iya. Iya iya. Baik baik. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ummu Ais di Salatiga yang telah berinteraksi nah, sama kami. Allah. Silakan Ustaz. Pakai fleksi ya. Bisa Salatiga fleksi. Iya, bisa masya Allah. Fleksi. Baik Ummu Aish, untuk pertanyaan pertama innani. Di situ kalimat innani gabungan antara inna ditambah ana sehingga menjadi innani. Di situ ada tiga nun sebenarnya, bukan dua nun. Nun yang pertama dan kedua itu nun yang bertasdid yang ada pada kata inna, itu nunnya dua. Kemudian ketika digabung dengan ana menjadi innani, ada tiga nun. Mungkin ini maksud Ummu Ais tadi nun yang ketiga mungkin kali ya. Nun yang terakhir. Nah, la yahdurun al-an, tidak hadir sekarang di kepala saya tidak ingat nun apa di situ. Saya lupa, nanti insyaallah akan kita jelaskan setelah saya ingat insyaallah. Kita akan cari kembali. Kemudian yang Laisa. Laisa, naam. Ya, bentuk-bentuk Laisa yang ada di latihan di pelajaran sebelumnya memang di situ Laisanya diletakkan di tengah. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah, karena nanti Laisa tetap akan merubah al-mubtada dan al-khabar. Dan tetap laisa itu nanti akan punya isim laisanya dan ada khabar laisanya, tidak jadi masalah. Jadi misalnya di sini kita lihat di latihan keberapa, ikhwan? Latihan keberapa? Latihan ketiga. Latihan ketiga halaman berapa? 14, penggunaan laisa. Ya, betul, betul. Di sini contohnya Hamidun Talibun. Lalu di sini laisanya diletakkan di tengah. Hamidun laisa bi talibin. Nah, sebenarnya bisa juga laisa antum letakkan di depan. Berarti nanti perubahannya Hamidun Talibun, masukkan laisa menjadi laisa Hamidun Taliban atau laisa Hamidun bi talibin. Khabar laisa bisa menggunakan harful jarba atau bisa juga tidak kita hapus, boleh. Menjadi laisa Hamidun Taliban atau laisa Hamidun bi talibin. Nah, kedua bentuk ini tidak jadi masalah insyaallah. Begitu pula yang disebutkan di sini laisa di tengah tidak jadi masalah karena nanti tetap dia akan butuh mana isim laisanya dan mana khabar laisanya. Dan tentu nanti khabar laisanya mansub, isim laisanya marfu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan latihan ini. Dapat menghubungi kembali bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung 0218236543. Baik, kita coba angkat. Ya, halo. Ya, sudah masuk, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Yadika dari Banda Aceh. Yadika di Banda Aceh, Masya Allah. Nah, Ibu Yadika, Masya Allah. Ibu Yadika menggunakan televisi? Tidak, dia menggunakan radio. Oh, Subhanallah. Sampai ke sana, Barakallahu Fik. Baik, Ibu Yadika ada bukunya? Naam. Silakan, Ibu Yadika. Welcome Ar-Rabi. Sekarang Ar-Rabi berarti. Ar-Rabi. Naam. Syarabatil Baqaratul Ma'ah. Sekali lagi, Umu. Syarabatil Baqaratul Ma'ah. Syarabah atau Syaribah? Syaribah. Syaribatil Baqaratul Ma'ah. Naam. Sapi itu telah meminum air. Naam. Tentukan mana al-fa'il. Al-Baqaratu al-fa'il. Naam. Al-ma'a al-maf'ulu bih. Mumtaz, Masya Allah. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Hafizullah Hamzatul Qur'ana. Naam. Hamzah telah menghafal Al-Quran. Ya. Hamzatu al-fa'il al-Qur'ana al-maf'ulu bih. Mumtaz, ahsanti. Naam. Terakhir, as-salis. Dorobat Fatimatu bintaha. Naam. Fatimah telah memukul anaknya. Naam. Fatimatu al-fa'il bintaha al-maf'ulubih. Mumtaz, ahsanti. Barakallahu fiik, Ibu Yadika. Ustaz, saya mau nanya. Silakan. Tolong coba yang kemarin tentang jam, saya kurang paham. Tolong dijelaskan kembali Ustaz. Jelas salis ya Hamdani. Iya, cuma yang tentang jam kan kemarin kita nggak pakai televisi, memakai radio jadi kurang jelas. Taib. Nah. Itu aja. Itu saja Ibu Rika. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yadiko dari Aceh. Dari Aceh, Masya Allah. Menggunakan radio. Masya Allah, ya. Sampai ke sana, Masya Allah, luar biasa. Ibu Yadiko yang Ibu tanyakan tadi terkait dengan pelajaran jilid ketiga. Besok insya Allah jilid ketiga bersama guru kami Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Mas'ud, nanti insya Allah akan dijelaskan beliau insya Allah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Yadika dapat kembali bertanya pada pelajaran atau pembahasan jilid yang ketiga disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud pada tiap hari Jumat malam. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk sisa nomor di kesempatan ini di latihan keempat. Silakan dapat menghubungi kami 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Iya, Bapak Abu Irfan. Nah, mungkin dikecekkan dulu ya, Abu Irfan ya, radio atau televisinya. Ya. Nah, khalas ya, Abu Irfan. Ya, nah. Kaifa halaki ya, akhi? Alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Tafadhal, tafadhal ya, Abu Irfan. As-sabi', as-sabi'. As-sabi'. Nah, antum baca semuanya. As-sabi', ats-tsamin, at-tasi', dan terakhir al-ashir. Tafadhal. Naam. Qatala rajulu hayata bi hajari. Nah, sekali lagi, Abu Irfan, mohon sekali lagi, sekali lagi. Qatala rajulu hayata bi hajari. Antum meninggalkan dua alif lam di dua kata. Jangan ditinggalkan. Ulang sekali lagi. Qatala ar-rajulu ar-rajulul hayata. Naam. Di kalimat al-hayata ada alif lam. Alasikadzalik ya Abu Irfan? Lam. Balam. Jangan ditinggalkan alif lamnya. Ulang sekali lagi. Qatala ar-rajulu al-hayata bi hajari. Bi hajari, begitu? Bi hajari. Naam. Bihajari. La, antum juga meninggalkan alif lam di situ. Bilhajari. Ahsanta ya Aba Irfan. Ulang sekali lagi, akhi. Jangan tinggalkan lagi alif lamnya. Qatala ar-rajulu al-hayata bilhajari. Mumtaz. Ahsant. Telah Pardu. Memukul laki-laki telah memukul ular dengan batu. Naam. Qatala, mana qatala? Qatala telah memukul. La, itu daraba. Daraba. Nah, telah membunuh. Ahsanta ya akhi. Naam. Telah membunuh. Laki-laki telah membunuh ular dengan batu. Naam. Aina al-fa'il? Ar-rajulu al-fa'ilu. Naam. Al-hayata al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bihi. Mumtaz. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Samia bilalul adana wadahabu ilal masjidi. Wadahaba ilal masjidi. Naam. Terjem. Bilal telah mendengar adzan dan pergi ke masjid. Mumtaz. Bilalu al failu. Naam. Al adana al maf'ulu bih. Baik. Teruskan. Atasi. Katabal mudarisu adarsa alas saburoti. Alas, sekali lagi. Alas saburoti. Saburoti. Saburoti. Katabal mudarisu adarsa alas saburoti. Naam. Al mudarisu al failu. Hal terjemta al jumlah ya Aba Irfan? Naam. Guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Naam, tafadhal, teruskan. Al-mudarisu al-failu ad-darsa al-maf'ulu bih. Naam, ad-darsa al-maf'ulu bih. Mumtaz. Teruskan. Al-akhir, ashar, al-ashir. Al-ashir. Naam. Fatahal bakorotu bakolu. Fatahal baqalu, teruskan. Fatahal baqalu ad-dukana fi sa'ati samaniyah. Fi sa'ati saminati. Saminati. Nah, sekali lagi. Fatahal baqalu dukana fi sa'ati samin. Fi sa'ati saminati. Fi sa'ati saminati. Mumtaz. Telah membuka penjual sayur telah membuka toko pada jam 8. Mumtaz. Aina al-fa'il? Al-fa'il baqalu. Al-baqalu adukana al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Mumtaz. Barakallahu fik ya Aba Irfan. Wa fik barakallahu. Jazakallahu khairan. Ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Irfan. Baik, berkenaan tadi boleh kita baca satu pertanyaan pesan singkat. Tafadhal. Ya, berkenaan dengan tadi Ustaz pernah menegur pembaca yang tidak membaca alif lam ya. Iya. Datang pertanyaan dari Sumatera Selatan, tidak menyebutkan namanya. Ustaz mohon dijelaskan kapan penggunaan alif lam dan apa kegunaannya, Ustaz? Kapan penggunaan alif lam? dan apa kegunaannya? Nah, penanya tidak menyebutkan nama. Ya, baik, di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, baik. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas jilid pertama, dan tepatnya itu di pelajaran keempat, jilid pertama. Di situ mulai dikenalkan alif lam di jilid pertama, ad-darsur rabi kalau tidak salah. Di situ sudah kita jelaskan bahwa ketika sebuah isim kata benda itu tanpa alif lam, seperti kita katakan misalnya qalamun, ini tanpa alif lam, akan beda maknanya ketika kata itu kita beri alif lam. Maka beda antara kata qalamun, beda maknanya dengan al-qalamu. Qalamun pena, hanya saja qalamun tanpa alif lam ini pena, tapi masih bersifat umum. Tidak saya tentukan pena tertentu, sehingga bisa pena siapa saja, bisa pena saya, pena antum, pena pena siapa saja. Tidak saya tentukan pena tertentu, qalamun. Tapi ketika saya katakan al-qalamu, saya tambahkan alif lam di situ, maka walaupun maknanya tetap pena, hanya saja pena yang saya sebutkan tadi adalah pena tertentu. Satu pena tertentu yang dipahami oleh orang yang saya ajak bicara. Misalnya, ya akhil kirim, hatil hatil qalam. Berikan al-qalam. Ketika saya bilang al-qalam, berarti pena yang saya minta itu adalah pena tertentu. Tapi kalau saya bilang, ya akhi hati qalaman, dengan tanpa alif lam, antum berikan ke ana pena mana saja tidak jadi masalah. Nah, ini makna kata benda yang beralif lam maupun tidak beralif lam. Dan tentu penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam makna, kalau memang antum menginginkan pena itu pena tertentu, maka gunakan alif lam. Tapi kalau antum yang antum minta adalah pena siapa saja, maka tidak usah menggunakan alif lam. Nah, itu fungsi, dan itu kapan kita menggunakan alif lam atau kapan tidak menggunakan alif lam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik. Afan, satu kembali, ya, tadi yang disebutkan, yang benar bilalun atau bilalu dari pertanyaan pesan singkat. Nah, ini juga sudah dijelaskan di jilid pertama. Bilalun ketika dia berdiri sendiri, bilalun begitu. Tapi ketika masuk ke dalam kalimat, bilalul adzana, menjadi dhammah saja. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke latihan berikutnya. Dan masih praktek daripada apa yang sudah kita jelaskan di latihan ketiga. At-tamrin al-khamis. Di sini perintahnya adalah akmilil jumal al-atiyata bi kalimatin munasibatin wadbitha bisyakli. Akmilil jumal al-atiyata, sempurnakanlah. Akmil, sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Bikalimatin, dengan kata-kata munasibatin yang sesuai, yang cocok. Wadbitha bisyakli, dan berikan harokat dia. Berikan harokat. Pastikan bagaimana harokatnya. Apakah fathah atau dhammah. Dan kalau antum perhatikan di sini, kata yang diminta di sini, kalau kita perhatikan dengan baik, kalau bukan kata itu adalah al-fi'il, yang kita minta adalah fi'il, atau terkadang ternyata yang dibutuhkan adalah al-fa'il, atau terkadang kita temukan di soal lain, ternyata yang dibutuhkan adalah al-maf'ulu bih. Kuncinya adalah pahami soal yang kita baca sekarang ini. Dan tentu modalnya adalah dengan mengetahui mufradat, mengetahui kosa katanya, bagaimana cara membacanya dan tahu maknanya. Maka dengan begitu insya Allah antum akan bisa melengkapi kata yang belum sempurna. Apakah fi'ilnya yang belum disebut, atau al-fa'ilnya yang belum disebut, atau al-maf'ulu bihinya. Nah, ana berikan contoh satu misalnya, nomor satu. al-awwal. Lihat pola kalimatnya, di belakangnya ada kata tanya. Berarti menunjukkan bahwa ini kata tanya. Depannya adalah kata tanya. Man, karena mim dan nun di sini bisa min, bisa man. Ada sekali lagi ya, Ikhwan. Hanya saja kita pastikan bahwa itu man. Kata tanya man. Siapa fataha titik-titik? Siapa yang membuka titik-titik? Antum perhatikan di sini dari segi makna ada kata yang kurang, dan kata yang kurangnya itu adalah al-maf'ulu bihi di situ. Dan al-maf'ulu bihi-nya bisa kemungkinan bisa apa saja. Contoh yang saya jawab misalnya man fatahal baba. Man fataha al-baba, siapa yang membuka pintu? Al-baba saya sebutkan. Atau bisa juga man fataha an-nafidata, siapa yang membuka jendela? Apa saja yang bisa dibuka maka itu masuk ke dalam kata tersebut. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naam, nabda, kita mulai. Tafadhal ya akhir kali. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita memasuki untuk latihan yang kelima. Dan sudah diberikan contoh pada latihan ini untuk nomor 1. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab 0218236543. Kita berikan kesempatan. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Hurairah. Di Keranggan. Naam. Ummu Hurairah Keranggan. Nah, silakan Ummu Hurairah. Al-thani. Al-awalu. Al-awal khalas, intahaina minhu. Aduh. Udah ngejain soalnya sama dengan jawaban Ustaz, gimana Ustaz? Lah. Mirip-mirip enggak apa ya, Ustaz? Lah, bas, tafadhal. Man fataha babal baita? Man fataha? Ada jadid. Ada jawaban jadid. Ini jawaban baru ini. Bagaimana kamu? Man fataha babal baita? Man fatahal, begitu? Ada alif lamnya? Naam. Man fatahal babal baita. Naam. Begitu. Al-baba pakai alif lam, al-baita juga pakai alif lam. Naam. Al-baba fathah, al-baita juga fathah. Begitu, Mu? Afwan. Naam, silang-sil lagi. Man fatahal babul baita. Babul sekarang. Jadi babul sekarang. Yang satu dhammah. Yang kedua al-baita fathah. Al-babu di situ sebagai fa'il. Begitu, Mu? Naam, Ustaz. Berarti pintu membuka rumah. Begitu? Perhatikan sekali lagi, Ummu Hurairah. Ulang sekali lagi, Ummu Hurairah. Iya, jadi. Naam. Satu kata saja. Man fataha. Enggak usah pakai baita. Tidak usah. Nah, akan merumitkan kondisi nanti. Man fataha baba. Mumtaz, halas, yakfi. Man fatahal baba, Masya Allah. Mi'a bil mi'ah, sahih. 100% benar. Siapa yang membuka pintu? Naam, tidak usah pakai al-bayi, tidak usah pakai yang lainnya. Sudah cukup al-baba. Fahim ti? Fahim tu. Naam, silakan teruskan, Ummu Hurairah. Ithnan. Athani. Wasalat ukhti al-thawbah. Wasalat ukhti al-thawbah, naam. Tarjimi. Saudara perempuanku telah mencuci baju. Naam. Al-thawbah. Mengapa Ummu Hurairah yakin itu al-thawbah? Harakatnya dengan fathah. Sebagai apa al-thawbah di situ? Sebagai maf'ulun bi. Mumtaz. Mana al-fa'il? Mana pelakunya? Al-fa'ilnya ukhti. Mumtaz. Barakallahu fiik. Teruskan. Satu lagi Ummu. Barakallah. Asalif. Qadala. Qatala rajulul hayata bil asa. Bil asa. Sekali lagi. Qatala rajulul hayata bil asa. Hayata. Qatala rajulul al hayata bil asa. Mumtaz. Nah. Terjemah. Laki-laki itu telah membunuh ular dengan tongkat. Naam. Tadi apa yang Ummu isi tadi? Itu fa'il atau maf'ulun bih? Qatala. Ini fi'il, Ustaz. Al fi'il, mumtaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Syukran ya Ummu Hurairah. Wa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Hurairah. Mungkin ada pertanyaan apa yang terjadi dengan al-baita tadi saat. Nah, Nah, tadi Ummu Hurairah menambahkan kalimat al-bait setelah al-baba. Jadi man fataha, seharusnya yang benar adalah man fataha babal baiti. Ummu Hurairah menambahkan mudhafun ilaih setelah baba. Maka babanya pertama tidak boleh pakai alif lam karena sebagai mudhaf sekarang. Walaupun baba tetap mansub sebagai maf'ulun bih, tapi alif lamnya hilang. Man fataha, jangan katakan man fataha al-babal baita. Tadi kesalahannya ada dua di situ. Kesalahan pertama adalah meletakkan alif lam pada mudhaf, dan mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Baba. Kemudian tadi al-baita. Sedangkan al-baita mudhafun ilaih, ala sekadarik. Dan mudhafun ilaih majrur. Berarti al-baiti, tidak boleh al-baita, sehingga menjadi man fataha babal baiti, akan lebih tepat begitu. Nah, makanya tadi saya tadi minta dihapus saja al-baitnya, lebih merepotkan kondisi tadi. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, untuk latihan kelima ini kita lanjutkan pada nomor keempat 0218236543. Kita coba angkat kembali. Halo. Ya, terputus. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung untuk berlatih bersama kami, 0218236543 sudah masuk kembali. Ya, halo. Nah, kita coba angkat. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Khawla. Ummu Khawla. Ummu Khawla dari mana? Ya. Dari mana, Umu? Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Umu Haula, mau baca? Iya. Ada bukunya? Ada. Silakan Umu Haula. Sekarang Ar-Rabi. Dari Ar-Rabi. Silakan, tafadhali. Ar-Rabi. Naam. Syariba Yusuf. Terputus Umu Haula di Bandung. Dapat menghubungi kembali dalam latihan ini ataupun nanti 0218236543. Mungkin penelpon yang lain untuk nomor 4 ini belum sempat terjawab. 0218236543 kembali. Kita coba angkat. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Zaidan di Cibitung. Maaf, dengan siapa? Ummu Zaidan. Ummu Zaidan Cibitung. Nah. Baik. Silakan Ummu Zaidan. Tafadhali. Ar-Rabi. Naam. Syariba Yusufu Al-Qahwata. Naam. Terjemi. Yusuf sedang meminum kopi. Sedang. Syariba sedang minum. Begitu terjemahannya? Minum saja, tidak usah pakai keterangan waktu. Oh iya. Nah. Yusuf meminum kopi. Ahsant. Apa yang kurang umur di sini tadi? Apa yang umur lengkapi tadi? Fa'il atau maf'ul bih yang kurang? Fi'il. Al-fi'il, mumtaz. Teruskan. Al-khamis. Al-khamis. Kataba. Naam. Al-mudarrisu darsa al-saburati. Naam, sahih. Tarjimi. Lazim. Guru itu sedang menulis pelajaran. Tidak usah pakai sedang. Tidak usah pakai sedang. Oh iya. Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Apa yang kurang di sini, Ummu? Maf'ul bih. Al-maf'ul bih, sahih. Ya. Terakhir, as-sadis. As-sadis. Apa maksudnya? Su'adu. Su'adu. Al-qata' al-sahat. Al-asaf al-shadid. Maaf, Ummu Zaidan di Cibitung tadi. Terputus hubungan koneksi telepon kita. Mungkin dapat. Tapi sudah sempat jawab beberapa soal beliau, alhamdulillah. Sudah dua soal beliau jawab, alhamdulillah. Sahih, mumtaz. Nah. Untuk nomor 6 belum Ustaz ya? Nomor 6 belum. Iya, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, 0218236543. Kita berikan kesempatan untuk nomor 6 ini. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Nani Cakung. Ibu Nani di Cakung. Nah, sudah ada bukunya Ibu? Ada, ada. Silakan Ibu Nani. Lanjutkan as-sadis. As-sadis. Naam. Akala su'adu al-khubza. Akala su'adu al-khubza. Yakin begitu, Mu? Iya. Su'adu mudzakkar atau mu'annath? Ibu Nani? Iya. Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar? Mutaakid? Iya. La, Su'ad hadha ism mu'annath. Su'ad itu nama perempuan. Oh iya iya. Nah, di sana di Arab sana perempuan, di sini Su'adi nama laki-laki. Nah, sini Su'adu itu nama perempuan di sana. Nah, bagaimana fi'ilnya, bagaimana Umu, ulang sekali lagi? Jadi akalat Su'adu al-hubza. Mumtaz, ahsanti. Naam. Telah makan Su'ad telah makan roti. Mumtaz. Nah, teruskan. As-sabi'. Qara'tu Aminatu. Qara'tu Aminatu. Iya, qara. Sekali lagi Umu. Qara'tu, mana qara'tu? Ma makna qara'tu? Dia telah membaca, Ustaz. Ah, muta'akid? Qara'tu. Tu jadi jadi saya. Naam. Saya. Apa maknanya, Umu? Saya membaca, saya. Naam. Tidak perlu lagi ada fa'il, sudah ada fa'ilnya di situ. Oh, iya, iya. Apa yang kurang? Saya telah membaca qara'tu qara'tul Qur'ana. Mumtaz. Qara'tul Qur'ana, mumtaz. Tarjimi. Saya telah membaca Al-Quran. Nah, apa yang kurang tadi barusan Umu? Apa yang kurang? Yang Umu tambahkan tadi apa? Maf'ul bih. Al-maf'ul bih, nah. Satu lagi, as-samin. As-samin. Nah. As-sami'al adana ya hamzatu. As-sami'al adana. Ya, ya Hamzatu, itu. Begitu? Iya. Orangnya di depan ibu. Ibu bertanya kepada saya, saya Hamzah. Saya Hamzah. Bagaimana? Apa? Saya Hamzah. Bagaimana ibu tanyanya saya? Asa. Bagaimana fi'ilnya? Asamita. Mumtaz. Asamita. Asamita adana ya Hamzah. Naam, jangan ketinggalan alif lamnya. Ulang sekali lagi Umu. Asamital adana ya Hamzatu. Naam, asami'ta al-adana ya Hamzatu. Naam. Apakah engkau telah mendengar azan wahai Hamzah? Ahsanti, barakallahu fiik. Syukran ya, Ummu Ibu Rani tadi. Jazakillah khairan. Ya. Terima kasih Ibu Nani yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Kita berikan kesempatan di belakang Ibu Nani dalam menjawab latihan-latihan ini. 0218236543. Silakan. Halo. Ya, bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dapat bergabung bersama kami dengan menghubungi melalui line telepon 0218236543. Ya, sudah masuk kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rinto di Sambas. Bapak Rinto dari Sambas. Sambas. Masya Allah. Alhamdulillah. Lahirnya laki-laki ya. Jazakallah khair Pak Rinto. Iya. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Ana masrurun bisema'i sautik. Naam. Silakan. At-tasi' wal-ashir. At-tasi' fatahat tajiru. Fatahat tajiru. Ad-dukanu. Ad-dukanu. Ad-dukanu wala ad-dukana? Ad-dukana. Mumtaz. Sekali lagi Pak Rinto. Fatahat tajirud dukana. Naam, fatahat tajirud dukana. Naam. Tarjim. Pedagang itu telah membuka tokonya. Naam. Sahih. Apa yang kurang tadi Umu? Apa yang antum tambahkan dari Pak Rinto? Fataha. Apa itu? Fa'il atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Fataha. Fataha al-fi'lu ya Pak Rinto. Apa? Naam, konsentrasi, itu fi'ilnya. Naam, ala sekadarik? Wala. Ya, baik. Terakhir, al-ashir. Mungkin sebelumnya Bapak Rinto dikecilkan terlebih dahulu. Naam, radio ataupun TV-nya dapat mengganggu konsentrasi mungkin dalam percakapan kita. Iya, silakan. Al-ashir. Naam. Kharajat tulabu minal fasli. Naam, sekali lagi Pak Rinto. kharajat tullabu minal fasli. Mumtaz. Kharajat tullabu minal fasli. Naam. Tarjim. Siswa-siswa itu telah kembali ke kelas. Telah? Telah kembali. Telah pergi ke kelas. Telah keluar dari? Dari kelas. Naam. Tadi Barata bilang kharaja. Alasa kadhalik? Bala. Naam. Kharaja. Ma makna kharaja? Keluar. Ya, telah keluar. Naam. Para siswa telah keluar dari kelas. Kelas. Barakallahu fiik. Ya. Syukran Pak Rinto. Jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rinto yang telah bergabung bersama kami. Naam. Hadza intahaina min at-tamrin al-khamis. Sudah selesai latihan kelima? Ya. Sudah cukup sampai sini dulu, akhir. Ada pertanyaan yang mungkin silakan kita bacakan, Ustaz? Ya, silakan. Tafadhal. Umum Mujahidah bertanya melalui pesan singkat di Bekasi, ya. Assalamualaikum, Ustaz, apakah al-fa'il dan al-maf'ul bihi selalu nakirah? Kemudian yang kedua, dalam kata aso tadi nomor 3, ya. Ya. Apa yang menyebabkan kata tersebut majrur bil fathah, Ustaz? Majrur bil fathah. Al-aso sebagaimana disebutkan dalam pesan singkat ini. Terlihat al-aso di situ shadnya fathah. Nah, zahirnya seperti itu. Baik. Pertanyaan pertama di sini tadi Ummu Mujahidah. Ummu Mujahidah menanyakan apakah selalu fa'il dan maf'ul bihi apa tadi nakirah? Kalau Ibu Mujahidah perhatikan latihan ketiga yang tadi di awal sudah kita baca, Ibu akan temukan semua al-fa'il dan al-maf'ul bihinya ma'rifah semua. Justru seharusnya ada muncul pertanyaan, apakah ma'rifah, apakah selalu ma'rifah? Nah, kalau Ummu Mujahidah perhatikan latihan ketiga, silakan Ummu Mujahidah lihat latihan ketiga lagi. Ummu akan temukan di situ bahwa al-fa'il dan al-maf'ul bihinya semuanya ma'rifah. Terus kita lagi, ya, hi? Seharusnya Ummu bertanya, apakah fa'il dan maf'ul bihinya ma'rifah? Selalu ma'rifah? Kita katakan tidak. Bisa nakirah, bisa ma'rifah. Nah, barakallahu fiik ya Umma Mujahidah. Wa jazakallahu khairan. Ma al-asa? Al-asa, kalau kita perhatikan kalimat al-asa, maka kita akan temukan huruf terakhirnya bukan sad. Al-asa, huruf terakhirnya bukan sad, tapi alif. Dan alif itu tidak berharokat di situ, sehingga dia tetap majrur, hanya saja kasrahnya di bawah alif yang tidak kelihatan, bukan shadnya. Jadi bukan shadnya yang jadi fathah di situ, bukan. Shadnya tidak berubah dia. Karena shad bukan huruf terakhir. Huruf terakhirnya adalah al-alif, dan alif itu situ tidak berharokat. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan, apakah Ustaz berkenan untuk menjelaskan mengenai idhofah dan mudhof ilaih? Mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini ar-ruju' ila khalf. Labas, barakallahu fiik. Nah, ini sepertinya sebagai penutup, akhi. Sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya. Al-mudhof dan al-mudhofu ilaih singkatnya adalah dua kata yang kita gabung menjadi satu. Dua isim yang kita gabung menjadi satu. Dan al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih yang ada pada jilid satu di pelajaran keempat kalau tidak salah, semua maknanya adalah pemilikan. Hampir seluruh makna pemilikan. Kata kedua sebagai pemilik daripada kata yang pertama. Saya ulang, al-mudhaf wal mudhafu ilaihi asalnya dua isim yang berdiri sendiri masing-masing, kemudian kita gabung dalam rangka untuk menunjukkan pemilikan. Di antara tujuan digabungnya dua kata itu menunjukkan pemilikan. Kata kedua sebagai pemilik daripada kata pertama. Contoh, ada kata baitun, lalu ada kata tajirun. Baitun, tajirun. Dua kata ini kalau berdiri sendiri seperti itu. Baitun, tajirun. Kemudian kita gabungkan dua kata ini. Ketika kita gabungkan, perhatikan bagaimana jadinya. baitun digabung dengan tajirun menjadi baitu tajirin. Baitu tajirin. Lihat perubahannya. Baitun menjadi baitu, tajirun menjadi tajirin. Baitu mudhaf, tajirin mudhafun ilaih. Dan kedua kata ini bisa digabung dan menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, karena kata kedua bisa menjadi pemilik daripada kata yang pertama. Baitu tajirin artinya rumahnya pedagang. Pedagang kata yang kedua mudhafun ilaih itu bisa menjadi pemilik daripada kata pertama. Dan antum perhatikan kalimat baitu sebagai mudhaf di sini. Baitu mudhaf, tajirin mudhafun ilaih. Baitu sebagai mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Ini ringkasnya. Tidak boleh pakai alif lam. Kemudian tidak boleh ditanwin juga. Baitu. Lihat kalimat baitu tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh ditanwin. Tidak boleh baitun. Tetap baitu. Kemudian mudhafun ilaih tajirin selalu majrur. Dan di sini majrurnya dengan kasratain karena tidak menggunakan alif lam. Kalau dia menggunakan alif lam maka menjadi baitut tajiri, majrur dengan kasrah. Kalau tadi majrur dengan kasratain karena tidak ada alif lam, kalau sebelum, kalau yang di akhir tadi majrur dengan kasrah saja karena ada alif lamnya. Ini ringkas daripada pembahasan al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Penanya nanti diharap nanti bisa mendownload pelajaran pertama dari website Roja. Nanti di situ cari pelajaran keempat, kalau tidak salah keempat, di situ sudah mulai dijelaskan tentang al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih, dan kemudian di situ ada penjelasan yang lebih rinci insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Mungkin satu sebagai nasihat, Ustaz, pertanyaan. Nah. Silakan. Ya, mungkin kembali mungkin satu lagi. Ustaz, afwan Ustaz, bagaimana caranya belajar berbahasa Arab agar cepat faham dan menghafalnya? Dan bagaimana kiat-kiat agar dapat membaca bahasa Arab tanpa baris atau tanpa harokat musik? Mungkin maksudnya. Nah, ada dua pertanyaan tadi di situ yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana supaya cepat begitu? Cepat menghafal. Ya, faham dan menghafal. Nah. Yang pertama, banyaklah beristighfar. Banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertanyaan penanya ini juga pernah ditanyakan sebelumnya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Waqi'. Al-Imam Waqi', guru daripada Imam Asy-Syafi'i, pernah ditanya. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya, "Kenapa hafalannya susah?" Maka Imam Waqi' menyarankan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk banyak beristighfar dan banyak bertaubat dan banyak berusaha untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini, ikhwan fiddin azakumullah, maksiat ini adalah sebab terbesar dari penghalang talabul ilmi dari menuntut ilmu syar'i. Para penuntut ilmu syar'i membutuhkan istighfar, membutuhkan taubat dan membutuhkan untuk meninggalkan maksiat lebih daripada orang yang lain. Di antaranya adalah karena dia perlu untuk menghafal. Dia perlu untuk memahami. Dan itu semua akan menjadi susah dan akan terhalang dari kita manakala kita melakukan kemaksiatan. Maka yang pertama sekali saya nasihati kepada saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, dan lebih khusus kepada para penanya tadi, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu syar'i dan memudahkan kita lebih khususnya pada dalam hal menghafal dan memahami pelajaran yang ingin kita pelajari. Adapun khususnya tentang bahasa Arab ini, triknya kalau saya boleh usul, jangan menghafal kata itu sendirian. Akan lebih mudah dihafal dan akan lebih kuat dihafal manakala kata itu dimasukkan dalam kalimat. Sehingga dengan begitu Anda telah berusaha menghafal kata itu dan mengetahui bagaimana cara meletakkan kata itu dalam kalimat. Maka ketika menghafal dengan cara seperti itu, ada dua manfaat sekaligus yang bisa kita ambil. Dan kalau antum punya waktu luang, saya sarankan untuk ikut takhasus bahasa Arab melalui BlackBerry atau WhatsApp. Antum punya gadget BlackBerry atau punya Android phone, Antum bisa ikut khusus BlackBerry dan Android ini, karena nanti di setiap harinya kita akan kirim 3 mufradat, 3 kosakata. Dan ini manfaatnya besar nanti insya Allah. Nanti kalau sudah 3 hari 3 kosakata, bisa dibayangkan akhi, seminggu sudah berapa? 3 kali 6 hari, taruhlah 6 hari, hari ke-7 kita libur misalnya. 3 kali 6 sudah 18, dalam 1 pekan 18 kosakata. 4 pekan 1 bulan sudah berapa? 3 kali berapa tadi? 18 kali 4 sudah berapa itu? Sudah 50 lebih. Belum 2 bulan, belum 3 bulan, belum setahun. Maka subhanallah, ini tanpa terasa sedikit demi sedikit antum telah telah mempunyai kekayaan mufradat yang tidak terkira. Di akhir tahun antum subhanallah akan kagum ketika melihat betapa banyaknya perbendaharaan kata kita. Dan itu nanti setiap pekannya diuji. Dan ini luar biasa. Ini sebagai bentuk murojaah antum, dan sekaligus juga menambah mufradatnya. Kalau antum belajar sendirian tanpa ada kawan lain, tanpa ada terikat dengan suatu lembaga misalnya, biasanya nanti 2-3 hari sudah berhenti menghafal. Tapi kalau antum tergabung dengan sebuah lembaga seperti misalnya takhasus BlackBerry ini, takhasus bahasa melalui BlackBerry dan melalui WhatsApp ini, antum akan terdorong. Nanti ada ujian setiap pekannya, antum jadi otomatis nanti harus murojaah dari awal mufradat yang sudah kita pelajari. Dan ini manfaat besar buat antum insyaallah. Dan ana sarankan penanya untuk mengikuti takhasus BlackBerry atau WhatsApp bahasa Arab melalui dua gadget itu. Dan terakhir tadi ada pertanyaan kedua, bagaimana dapat membaca bahasa Arab tanpa harokat? Nah, tentu perlu proses, tidak sebentar. Perlu kesabaran, perlu ketekunan. Dan sudah kita jelaskan dulu bahwa kalau antum ikut pelajaran durusul lughah ini, ana perhatikan setelah kurang lebih sejak tahun 2007 kita membahas buku ini, sejak sudah berarti kurang lebih sudah hampir 7 tahun lalu, sudah 7 tahun kita membahas buku ini. Nah, sudah 2 kali kita, sudah 3 kali kita menghatamkan jilid 1, dan sebentar lagi kita masuk ke jilid kedua, dan sudah dulu pernah kita selesaikan jilid 2 bersama Ustaz Mas'ud Mahmud. Dan kalau antum ikuti pelajaran ini, antum akan temukan fokus daripada durusul lughah ini adalah langsung praktek baca kitab. Luar biasa. Ini nanti antum akan rasakan ketika pelajaran kelima, tidak usah jauh-jauh pelajaran 10. Ketika antum masuk pelajaran kelima di jilid 1 saja, antum akan temukan, terlihat antum akan punya kemampuan membaca tulisan gundul, tentu dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka perbanyak kosakata tadi, ikuti latihan, ikuti pembelajaran durusul lughah ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk mencapai apa yang antum inginkan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.